nasihatmu mengatakan bahwa jangan. Pernahkah engkau menahan dirimu sekuat tenaga untuk tetap tak peduli dengan orang yang kau sayang? Meski hatimu bergemuruh menahan rasa rindu, ku kan tetap berusaha, berusaha menahan diri. Pasti cintaku takkan pernah usai, pasti cintaku takkan pernah padam, karena diriku ini kan tetap, ku kan selalu menjaga. Alunan ayat-ayat cinta menggema, mengalun syahdu indah di dalam dada. Di saat rindu ini membuncah, ku hanya bisa ucapkan tasbih cinta. Cintaku takkan pernah usai, puisi cintaku takkan pernah padam, karena diriku ini kan tetap, ku kan selalu menjaga. Alunan ayat-ayat cinta menggema, mengalun syahdu indah di dalam dada. Di saat rindu ini membuncah, ku hanya bisa ucapkan tasbih cinta. Tasbih cintaku takkan pernah usai, puisi cintaku takkan pernah padam, karena diriku ini kan tetap, ku kan selalu menjaga. Alunan ayat-ayat cinta menggema, mengalun syahdu indah di dalam dada. Di saat rindu ini membuncah, ku hanya bisa ucapkan tasbih cinta.